Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan apa yang kita bahas, mengambil faedah dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita masuk pada pembahasan An-Nifaqul Ashar, nifaq kecil. Ada istilah kufur akbar, kufur ashar. Ada syirkun akbar, syirkun ashar. Ada juga nifaq akbar dan juga nifaq ashar. Nifaq akbar lebih dikenal juga dengan nifaq i'tiqadi. Nifaq yang sifatnya adalah i'tiqad. Dan nifaq ashar lebih dikenal dengan istilah nifaq amali. Nifaq yang sifatnya adalah amaliyah. Amalnya orang-orang munafik, tetapi dia adalah masih seorang muslim atau muslim yang dia memiliki amal-amal nifaq. Adapun kalau nifaq i'tiqadi, nifaq yang telah sampai pada keyakinan, sehingga nifaq i'tiqadi mengeluarkan dari Islam. Adapun nifaq amali, amalannya adalah amalannya orang munafik, tapi belum mengeluarkan dari Islam. Dia memiliki cabang kemunafikan. Silakan baca. Nifaq kecil adalah nifaq dalam perilaku dan perbuatan. Seperti seorang muslim yang memiliki karakter dan sifat sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hal tersebut dalam sabdanya. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Jika berbicara dusta, jika berjanji tidak menepati, dan jika dipercaya khianat. Apapun alaih tempat yang tidak ada pada diri seorang, maka ia seorang munafik sejati. Dan jika salah satu daripadanya ada pada seseorang, maka ia memiliki satu sifat munafik, sehingga ia meninggalkannya, yaitu bila berbicara dusta, bila berjanji tidak menepati, jika membuat persetujuan ia mengkhianati, dan bila berbantah atau ia berargumentasi secara dusta. Nifaq yang dimaksud tidak menjadikan orang yang bersangkutan keluar dari Islam atau murtad, tetapi ia termasuk kesyirikan. At-Tirmizi berkata, makna nifaq dalam kandungan hadis tersebut menurut para ahli ilmu adalah nifaq amali, nifaq dalam perilaku dan perbuatan. Sedang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ia disebut nifaq takdzib, nifaq kedustaan. Empat pembahasan dibuka di Syarikat dan kitab Ufarahut Tauhid. Ya. Mari kita lihat pembahasan An-Nifaqul Ashar, nifaq kecil atau dikenal dengan nifaq amali. Huwa An-Nifaqul Amali. Nifaq Ashar ini yaitu nifaq amali. Nifaq yang sifatnya adalah amalan. Dia seorang muslim yang terjerumus dalam beberapa sifat nifaq. Seperti seorang muslim yang terjerumus dalam beberapa perilaku jahiliyah atau perilaku kekufuran yang belum mengeluarkan dia dari Islam. Kal muslim al-muttasifu bisifatil munafiqin. Seperti seorang muslim yang dia bersifatkan dengan sifatnya orang-orang munafik. Allati akhbara anha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulihi dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq thalath, tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dusta. Wa idza wa'ada ahlafa, akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisih. Wa idza tumina khana, kalau dia diamanati dia berkhianat. Apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah amal-amal orang-orang munafik. Dia batinnya, lahir batinnya adalah muslim. Lahirnya bersyahadat, batinnya juga ada keimanan. Akan tapi dia terjangkiti dengan beberapa amaliyah yang itu sesungguhnya amalnya orang-orang munafik. Seorang muslim yang dia melakukan amalnya orang-orang munafik. Karena sebagaimana kita ketahui, ikhwan, bahwa muslim itu bertingkat-tingkat, atau mukmin itu bertingkat-tingkat. Ada tingkatan zalimun li nafsi, ada tingkatan muqtasidun, ada tingkatan sabiqum bil khairat. Sebagaimana ayat yang Allah sebutkan, thumma awrasnal kitab alladhi ibadal ladzina istawfanya, thumma awrasnal kitab alladhi istawfaina min ibadina. Kami wariskan kitab ini kepada hamba pilihan kami. Thumma awrasnal kitab alladhi istawfaina min ibadina. Kami wariskan kitab ini kepada hamba kami pilihan kami. Hamba pilihan Allah itu ada yang faminhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairat. Ada yang zalimun li nafsi, ada yang muqtasidun, ada yang sabiqun bil khairat. Tiga-tiganya ini adalah tingkatan kaum muslimin, tingkatan kaum mukminin. Tiga-tiga ini termasuk hamba pilihan yang dipilih oleh Allah mewarisi kitab yaitu Al-Quran Al-Kirim. Artinya dia adalah mukmin, dia muslim, dan pemilik iman ini bertingkat-tingkat. Orang yang paling sempurna imannya atau dalam kategori kelas high class, mukmin kelas tinggi, kelas paling atas, kelompok yang paling atas adalah sabiqun bil khairat. Orang-orang yang mereka berkaitan dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan itu begitu cepat menyambutnya. Keimanannya mendahului segala-galanya, baik dalam hal membenarkan maupun dalam hal mentaati syariat dan perintah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau ketika disampaikan kabar kepadanya berita tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi yang membuat orang-orang kafir Quraisy tambah kurang ajar kepada Nabi, dan semakin mendustakan Nabi. Karena kisah tentang Isra dan Mi'raj itu menurut akalnya orang Quraisy waktu itu tentu sangat mustahil. Bagaimana satu malam bisa dia jalan dari Mekah sampai Palestina, Palestina ke Sidratul Muntaha, kemudian paginya sudah balik lagi. Maka mereka semakin menjadi-jadi dalam mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mereka kemudian datangnya Abu Bakar Siddiq. Tujuannya untuk membuat Abu Bakar ragu dan meninggalkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi justru ketika mereka beramai-ramai mendatangi Abu Bakar Siddiq dan mereka katakan, ya Abu Bakrin, ukhruj. Wahai Abu Bakar, keluarlah kamu. Kata Abu Bakar, apa? Lalu mereka ceritakan tentang perkataan temannya itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah Isra Mi'raj yang dianggap sangat mustahil. Maka kata Abu Bakar, lebih dari itu akan aku benarkan. Lebih dari apa yang kalian ceritakan tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan aku benarkan. Tasdiknya Abu Bakar menurut akal dan perasaannya. Ini adalah kesempurnaan iman, cepatnya membenarkan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada keraguan, karena iman itu menuntut, asalnya menuntut kematangan, mantapan. Karena dia telah beriman bahwa beliau adalah utusan Allah SWT. Yang bagi Allah tentu sangat gampang untuk menjadikan hamba itu dibawa dari Mekah ke Palestina, Palestina ke Sidratul Muntaha. Tidak ada yang sulit bagi Allah Ta'ala. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Seperti itu bagi Allah sangat gampang. Kemudian perilaku para nabi dan para sahabat, kanu yusari'una fil khairat, terhadap ketaatan-ketaatan mereka bersegera. Para sahabiat, contoh diantaranya waktu turun ayat tentang tahrimul khamr, tentang haramnya khamr, ini tentang hijab, ayat tentang hijab. Maka ketika para suami atau para lelaki telah membacakan ayat tentang hijab kepada para sahabiat, mereka langsung mengambil kain yang ada di rumah seadanya untuk berhijab seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijab yang syar'i. Itu menunjukkan cepatnya para sahabat di dalam menyambut seruan-seruan Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah orang-orang yang mereka pada tingkatan iman yang tinggi. Sabiqun bil khairat, mereka yang dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi, ini para wali-wali Allah yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan al-fara'il wa nawafil. Sebagaimana hadis wali, hadis tentang masalah wali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis kursinya, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya wa mataqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma taraktu 'alaihi. Tidak ada hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai sebagaimana mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal wajib. Dengan amal-amal wajib. Wala yasalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku senantiasa terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan yang nawafil, dengan yang sunnah, sampai aku mencintai hambaku tersebut. Sehingga wali ini, hamba Allah yang sampai pada derajat wali ini, mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah bil fara'id wal nawafil, dengan amal-amal wajib dan dengan amal-amal sunnah, dengan yang wajib dan dengan yang sunnah. Ini adalah kelompok sabiqun bil khairat. Adapun kelompok muqtasidun, ikhwan, kelompok muqtasidun kelompok sederhana, ekonomis dalam beragama. Ekonomis sederhana. Apa maksudnya? Mencukupkan dengan mengamalkan yang wajib. Kemudian menjauhkan yang haram. Tapi tidak menyibukkan dengan amal-amal yang sunnah. Kalau melaksanakan sunnah, toh sekali-kali. Enggak begitu semangat atau tidak begitu perhatian besar terhadap amal-amal sunnah. Kalau yang pertama tadi, yang paling istimewa, selain dia melakukan yang faraid, yang wajib, maka bersemangat untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang sunnah. Ini kelompok sabiqun bil khairat. Adapun muqtasidun, mereka mencukupkan dengan amal-amal yang wajib, meninggalkan yang haram, tetapi tidak begitu, yaitu memperhatikan besar, perhatiannya tidak besar dalam mewujudkan amal-amal yang sunnah. Adapun yang ketiga, zalimun li nafsi. Kelompok yang mereka mendzalimi diri sendiri. Kelompok yang mendzalimi diri sendiri. Zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi adalah muslimin yang masih banyak bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Mereka masih banyak bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Ini tingkatan yang paling bawah. Maka tidak mustahil bahwa orang-orang Islam atau orang-orang mukmin dengan keimanannya dan dengan keislamannya melakukan perbuatan-perbuatan muharramah, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan termasuk cirinya orang yang bertakwa tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Terjerumus dalam perbuatan dosa itu menjadi tabiat anak Adam. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam dia bukan hanya pernah, tapi khata' banyak sering berbuat salah. Banyak berbuat dosa. Hanya orang yang berbuat dosa itu ada yang taib, kemudian dia bertaubat. Ada yang zalim, yang tidak mau bertaubat. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak mau bertobat, maka dia termasuk orang yang zalim. Maka manusianya at-taibun, at-taibun atau az-zalimun. Kalau enggak orang yang bertobat, maka dia orang yang zalim. Tidak bertobat, maka dia orang zalim. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati sifat orang-orang yang bertakwa, apa kata Allah? Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu diantaranya satu, dia senantiasa infak setiap waktu, baik dalam posisi sempit maupun posisi lapang. Infak tetap merupakan kebutuhan. Infak tidak dinilai oleh Allah semata-mata dengan besarnya harta yang dia keluarkan, tapi bisa lebih pada persentase dari harta yang dia miliki. Makanya Nabi pernah katakan, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Ada orang sedekah dengan satu dirham bisa mengungguli pahalanya orang sedekah dengan 100 ribu dirham. Ada orang yang mereka bersedekah dengan 1 rupiah, pahalanya bisa mengungguli orang yang berinfak dengan 100 ribu rupiah. Ceritanya bagaimana? Para sahabat pun tanyakan, bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok bisa begitu? Kata Nabi, inna rajula lau dirhaman. Ada orang yang punya 2 dirham, kemudian dia infakkan 1 dirham. Berarti separuh hartanya diinfakkan. Walaupun hanya nilainya 1 dirham. Dan tentu ini perasaannya berat. Sedekah yang paling berat itu, sedekah yang paling banyak pahalanya itu, anta sahihun syahihun. Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan sedang di puncak-puncak pelitnya, dan Anda sedang berangan-angan jadi orang kaya. Sehingga ini semuanya kalau menumpuk pada diri orang, mengeluarkan harta itu sangat berat. Sangat berat. Semakin orang ada rasa berat mengeluarkan hartanya, lalu dia tetap berinfak, itu perasaan ini membesarkan pahala dia, yang menunjukkan dia membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan mengalahkan tekanan-tekanan hawa nafsu, sehingga lipatan pahalanya bisa Allah lipatkan. Makanya ada orang berinfak 1 dirham bisa mengalahkan orang berinfak 100 ribu dirham. Yang berinfak 100 ribu dirham boleh jadi uangnya miliaran, triliunan, sehingga mengeluarkan segitu gak begitu seberapa. Alhamdulillah. Maka seorang yang bertakwa, dia akan senantiasa infak dalam kondisi apapun, sedikit atau banyak, sesuai dengan kondisinya. wal afin annas, memaafkan manusia, memaafkan. Menjadi pemaaf itu enggak gampang. Memaafkan atas keburukan-keburukan manusia. Yang diajarkan oleh agama kita, ikhwan, paling tidak memaafkan. Nomor berikutnya, wal qadhimina al ghaidha, orang yang mampu menahan marah. Menahan marah itu berat. Sangat berat. Orang pengennya kalau marah dia lampiaskan dengan omongannya, dengan perbuatannya, sehingga merasa puas melampiaskan kemarahan dia. Orang seperti ini biasanya kalau dia ngomong gak terkontrol, dia berbuat pun gak terkontrol. Oleh karena itulah, antara pahala yang disebutkan oleh Nabi, ikhwan, orang yang pandai mengendalikan marah itu, apa kata Nabi? Man kadhuma ghaidahu satarahullahu auratahu. Barang siapa yang dia tahan marahnya, maka Allah akan tutup aibnya. Karena orang yang biasa marah dan melampiaskan kemarahan, terkadang aib-aibnya kemudian terbongkar. Kalau sudah marah, enggak bisa mengendalikan ini marahnya. Keluar kalimat-kalimat kotor. Keluar kalimat-kalimat jorok. Keluar perbuatan-perbuatan keji yang kejam. Buas, baru kelihatan. Dan itu aib. Sehingga marah membuka aib dia. Oh, ternyata begitu toh tabiatnya. Orang kalau dalam posisi sulit, ikhwan, posisi sulit, posisi kena musibah, itu kelihatan asli tabiatnya. Tabiat aslinya kelihatan. Memangnya orang kena musibah ya kayak gempa. Yang penyabar kelihatan, yang marah kelihatan, yang memanfaatkan kesempatan kelihatan, sehingga udah kena musibah, jarak, maling, kemudian marah-marah, kemudian ngumpat-ngumpat. Ini tabiat. Tabiat. Sama orang kena musibah, kemudian muncul tabiat aslinya. Musibah mobilnya, musibah keluarganya, musibah rumahnya, akan muncul kelihatan aslinya. Atau baru ada masalah dengan seorang, muncul kemarahannya. Kita tidak menafikan bahwa marah itu termasuk di antara karunia Allah Ta'ala. Tapi yang dipuji oleh Allah itu ketika orang marah yang berkaitan dengan pribadi, lalu dia bisa mengendalikan marahnya itu. Dia bisa mengendalikan. Dia tidak melampiaskan. Lalu dia kelihatan mukanya muka setan. Kemudian dia keluarkan kalimat-kalimat kotor. Kemudian dia tampakkan buasnya dia. Kelihatan aslinya. Maka Allah memuji orang yang mereka mampu menahan marah. Dan akan ditutup aibnya oleh Allah SWT. Setelah memaafkan, setelah menahan marah, naik tingkat lagi. Wal'afina aninas. Memaafkan manusia. Memaafkan bukan karena lemah. Allah afuun, ikhwan. Allah afuun. Allah pemaaf. Bukan karena lemah, tidak bisa membalas. kalau memaafkan karena gak bisa membalas sih, itu bukan kemuliaan. Udahlah, saya maafkan. Karena gak bisa membalas. Menghantami juga, wong dia kerempeng kecil, wong dia mau diantem gede, mau neken baik apa juga gak punya alat untuk neken, kekuasaan gak punya, harta gak punya. Udahlah, tak maafkan aja. Maafkannya karena memang gak punya apa-apa untuk melampiaskan. Tapi kalau dia dogdeng, gede, punya kuasa, bisa bisa langsung bisa ngeremet-ngeremet orang, tapi dia maafkan. Oh, itu baru jempolan. Dia memaafkan karena kemuliaan sifatnya. Dia muliakan karena dia maafkan karena kemuliaan sifat dia. Di atasnya lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat ihsan, berbuat baik. Antum tahan marah, antum maafkan, antum kasih hadiah. Ada seorang budak, dia berbuat salah di depan rajanya, di depan tuanya. Lalu sang budak ini, begitu ada tanda-tanda sang tuan mau marah, wal kadhiminal ghaidha, atas tuannya, saya tahan marah saya. Wal afina anin nas, aku maafkan engkau. Wallahu yuhibbul muhsinin, dia dikasih oleh sang rajanya kebaikan. Kemudian sifat berikutnya, walladzina idza fa'alu fakhishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubi. Orang-orang yang mereka ketika berbuat fakhisah, perbuatan fahsya atau mendzalimi diri sendiri, maka segera mereka ingat tentang keagungan Allah, ingat tentang akhirat, ingat azab Allah. Itu yang menggerakkan dia kemudian minta ampun kepada Allah, dan Allah akan ampunkan semua dosa. Qanibillah, bukan ciri orang bertakwa tidak pernah berbuat salah. Tapi ciri orang bertakwa ketika dia berbuat salah, itu keimanannya akan membakar. Membakar dosanya. Api keimanannya akan membakar dosa dia, sehingga betul-betul membara dalam dadanya itu. Sehingga dia dibuat gelisah dengan dosanya itu. Kemudian dia beristighfar dan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ini mukmin yang bertakwa. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan bukan terus-menerus melangsungkan perbuatan maksiatnya. Makanya orang tidak bertaubat, dia zalim. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Maka terkadang muslim itu terjangkiti penyakit jahiliyah, amal-amal nifaq, amal-amal kufur, amal-amal riya, syirkun asghar, kufrun asghar, nifaq asghar, amal-amal jahiliyah yang belum mengeluarkan dia dari Islam. Maka ada istilah nifaq amali, muslim yang kejangkitan penyakit nifaq. Sebagaimana dihabarkan Nabi, di antaranya tanda-tanda munafik kalau dia bicara dusta. Ikhwan, tabiat dusta ini tabiatnya munafik. Karena memang dia itu dari awalnya, dari dasarnya, agamanya itu dibangun di atas kepalsuan. Di atas kepalsuan. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi bahwa orang-orang munafik itu adalah pendusta. Iman itu gandengannya as-sidqu, jujur. Dan nifak itu adalah kedip, dusta. Di dunia ini tidak ada agama yang tegak di atas kedustaan kecuali Syiah Rafidhah. Yang memang Islamnya Islam munafik. tidak tulus dalam dia masuk Islam. Nabi kita mendidik kita untuk jujur dalam segala masalah. Dusta itu haram kecuali dalam beberapa hal yang menimbulkan maslahat, itu pun dustanya dibilang dusta tauriyah, bukan dusta sharih. Dusta tauriyah, tauriyah itu bermain kata yang difahami beda antara yang mengucapkan dengan yang mendengar. Contoh, Nabi pernah ketemu di jalan, ditanya orang dari mana. Orang ini yang gak kenal apa segala macam, nanti kalau dia tahu dia adalah Nabi bisa bahaya. Kata Nabi, minal ma, minal ma. Yang mendengar ini sangkaannya, oh dia dari Bani Ma. Dan kebetulan ada ini Qabilah Ma, Bani Ma. Tapi Nabi maksudkan dari air. Kita semuanya tercipta dari air, minal ma. Gak salah, ucapannya gak dusta. Contoh lagi, Abu Bakar As-Siddiq ketika jalan hijrah ke Madinah, dan ini perjalanan rahasia atau perjalanan yang mesti harus aman, kemudian sampai ketika ketemu orang ditanya, siapa dia? Kata Abu Bakar, Al-Hadi. Al-Hadi. Orang nangkepnya penunjuk jalan, yang mengarahkan jalan ke arah mana yang akan dituju. Tapi maksud Abu Bakar Al-Hadi yang menduduki jalan lurus kehidupan. Gak salah. Itu namanya tauriyah. Sehingga omongannya ditangkap beda dengan antara yang berbicara dengan yang menangkap tersebut. Tapi tauriyah itu dilakukan pas memang dibutuhkan. Bukan setiap hari tauriyah terus. Bukan tiap hari tauriyah terus. Bukan menjadi kebiasaan untuk teman-temannya segala macam. Tapi ketika memang ada perlu. Apa nasihat Nabi Akhwan? Iyakum alaikum bisidqi. Hendaklah kalian jujur. Fa'inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Tetaplah anda, selalu anda dalam keadaan jujur. Karena kejujuran itu akan menuntun pada kebaikan. Orang kalau jujur, ini bakat baik. Orang kalau dia punya watak dasar jujur, dia bakat baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengarahkan menunjukkan ke surga. Akan menunjukkan ke surga. Karena jalan ke surga hanya dengan amal-amal baik. Waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Berbuat baiklah anda biar kalian untung masuk jannah. Wa inna rajul la yasduku wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi as-siddiq. Ada orang yang dia membiasakan jujur, selalu jujur, dan membiasakan terus jujur sampai ditulis oleh Allah siddiqa, orang yang jujur, orang yang senantiasa jujur, siddiq. Wa iyyaka wal kadhiba. Sebaliknya, hindari sikap dusta. Hindari sikap dusta. Dusta itu enggak boleh walaupun main-main. Walaupun main-main. Enggak boleh dusta. Ada ibu-ibu pernah manggil anaknya, "Nak, sini. Tak kasih." Kata Nabi, "Kamu mau ngasih apa sama anakmu? Ngasih sesuatu ini ya Rasulullah." Kata Nabi, "Kalau anakmu datang lalu kamu gak kasih, kamu telah mendidik dia dusta." Gak boleh. Dusta main-main gak boleh. apalagi dalam perkara-perkara besar. Kemudian wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dosa itu akan menuntun kepada sikap fajir. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran, kerusakan, kejahatan itu akan menuntun kepada ini neraka. Para penjahat itu rata-rata dusta. Hanya untuk melepaskan dari tuduhan jahat harus dia dusta. Akhirnya dusta ditutup lagi dengan dusta, tutup lagi dengan dusta, dusta, dusta, dusta, dusta, dusta, sisilah dia dusta. Wa inna rajula la yakdibu wa yataharra al-kadiba hatta yuktaba indallahi al-kadzab. Ada orang yang dia berdusta dan dia biasakan berdusta sampai dia dicatat di sisi Allah kadzab sebagai pendusta. Kawan billah, dusta itu ada dusta dengan Allah, dusta terhadap Rasulullah SAW, dusta terhadap sesama manusia. Dusta terhadap Allah kezaliman yang paling besar. Faman adlamu mimman kadzaba mimman iftara 'ala Allah kadziba. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allah kadziba. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang mereka berdusta atas nama Allah Ta'ala? Berdusta atas nama Allah diantaranya bicara dusta tentang agama Allah. Dia bicara dusta tentang agama Allah. Ini berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang paling besar dosanya. Diantaranya kalau itu para ulama, yaktubuna al-kitaba bi-aidihim, dia tulis kitab dengan tangan-tangan mereka, lalu dia katakan hadza min indillah, ini dari sisi Allah Ta'ala. Orang yang membuat keterangan-keterangan palsu tentang agama dinisbatkan kepada Allah, Allah mengharamkan demikian, Allah menghalalkan demikian, padahal enggak ada dalil, maka dia telah berdusta atas nama Allah Ta'ala. Dia telah berdusta atas nama Allah Ta'ala. Dusta yang paling besar. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ya wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini termasuk kedustaan atas nama Allah Ta'ala. Kemudian berdusta atas nama Rasul. Ini juga dosanya besar, paling besar. Karena telah menjadikan kustana sebagai syariah. Man kadzaba alayya mutamidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia sengaja berdusta atas namaku, maka silahkan meletakkan, mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia ini berdusta atas namaku, silahkan mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Semakin tingkat dustanya itu menempati semakin penting posisinya, semakin besar dosanya. Allah yang paling agung, nabi paling mulia di antara manusia. Berdusta atas nama ulama juga sangat besar. Bilang Imam Syafi'i mengatakan demikian atau mengajarkan demikian, padahal enggak mengajarkan, dusta atas nama ulama. Kemudian dusta sesama manusia. Ini akhlak munafikin, seperti itu. Pendusta. Oleh karena itulah, hendaknya seorang muslim dia menghindari sikap dusta walaupun main-main. Walau mazihan, walaupun dia sekedar main-main sindo guru, enggak boleh dia berdusta. Nabi sendoguro-sendoguro tapi enggak ada dustanya. Enggak pakai dusta. Apalagi sering para pelawak yang untuk mencari uang dengan cara membuat orang ketawa, kemudian kreasinya itu lawaannya dusta, dusta, dusta, dusta, dusta. Sehingga dia ini membuat kedustaan-kedustaan hanya untuk membuat orang senang dan hanya untuk mendapatkan dunia. Kemudian ikhwan, di antara sifat munafikin adalah wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji maka dia menyelisih janji, termasuk sifat munafik. Adapun mukmin, aufu bil uqud. Aufu bil uqud. Penuhi janji-janji kalian. Sehingga memenuhi janji termasuk sifatul mukminin, dan menyelisih janji termasuk sifatul munafikin. Di antara janji yang paling utama untuk mentauhidkan Allah, janji untuk tidak menyembah syaitan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah telah aku ini janji, telah aku ikat perjanjian dengan kalian wahai anak Adam, Allah tak butuh syaitan, jangan kalian sembah syaitan. Ini perjanjian Allah dengan para hamba, agar hamba benar-benar mereka hanya mentauhidkan Allah, tidak menyembah siapapun. Tetapi rata-rata manusia memutuskan perjanjiannya dengan Allah sehingga menjadi musyrik, menyekutukan Allah, mengingkari perjanjian tersebut. Kemudian wa idza tumina khana, kalau dia diamanati, dia khianat. Kwan, iman, amanah, aman. Itu adalah satu akar kata. Iman itu akan melahirkan sikap amanah. Dan amanah itu akan membuat ketenangan dan kenyamanan. Iman berkaitan dengan amanah. Orang yang mukmin akan amanah. Orang yang rusak imannya, sedikit amanahnya. Atau orang tidak amanah, alamat imannya rusak. Karena orang mukmin itu amanah. Dia amanah. Tidak berkhianat. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita, hendaklah la takhunu limani tamanaka wala tahun limani tunaikan amanat orang yang memberikan amanat kepada anda, wala tahun liman khonaka, jangan kamu khianat walaupun kepada orang yang mengkhianatimu. Tidak boleh pengkhianatan dibalas dengan pengkhianatan, enggak boleh. Dia mengkhianati urusan dia, urusan kita adalah bersikap menaikan amanah. Bersikap amanah. Qadibillah, amanah paling besar adalah amanah agama. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fabaina ayahmilnaha wasfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana dhaluman jahula. Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung, semuanya menolak karena khawatir akan ini mengkhianati amanat tersebut. Wa hamala al-insan, ternyata manusia justru mengembannya, menyanggupinya. Tapi dalam prakteknya, innahu kana dzaluman jahulan, prakteknya mereka ini zalim dan jahil. Zalim, tidak meletakkan amanah sebagaimana amanah. Zalim, jahil, lebih memilih kepada hal yang sifatnya instan, walaupun dampaknya buruk, jelek, tertipu dengan hal-hal yang dekat. Bodoh, memilih yang rendah, meninggalkan yang utama, membuang akhirat karena mengutamakan dunia. Ini adalah kebodohan. Manusia rata-rata mengkhianati amanah Allah Ta'ala. Agama ini amanah. Taklif ini, beban agama ini adalah amanah. Sehingga ada yang amanah itu mukmin, amanah lahir batin. Dia lahirnya bersyahadat, batinnya juga meyakini, dan dia tunaikan amanah, taat kepada Allah Ta'ala. Ada yang zahirnya kelihatan amanah, batinnya kafir, munafik. Batinnya tidak amanah, dia munafik. Dan ada orang mereka menyekutukan Allah, dia juga tidak amanah. Sehingga amanah itu menjadi seorang mukmin yang beriman kepada Allah, bertauhid, zahirnya taat kepada Allah, batinnya dia pun jadi mengimani dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat perkara. Barang siapa yang dia memiliki empat perkara ini, maka dia munafik tulen. Barang siapa yang dia punya empat perkara itu, maka dia munafik tulen. Wa man kanat fihi khislatun khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Adapun orang yang mereka memiliki sebagian dari cabang-cabang nifak itu, maka dia namanya orang yang terjangkit di nifak sampai dia tinggalkan. Ada munafik khalis, munafik murni. Betul-betul dia memang orang munafik, sehingga perilakunya penuh dengan apa yang disebutkan oleh Nabi. Tapi ada orang muslim, tapi dia ketularan ini penyakit nifak, sehingga memiliki amalia-amalia nifak, memiliki amalia-amalia kemunafikan. Apa itu? Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dusta, bicaranya selalu berselisih dengan kenyataan, dia dusta, tidak jujur. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia selisihi. Janji-janji aja. Apalagi kalau di negara yang musimnya terus musim kampanye. Janji aja yang diumbar. Janji-janji sampai blenger. Blenek kata orang itu. Dengarkan janjinya udah blenek. Janjinya itu kayaknya itu ibaratnya mau dibuat jadi surga. Tapi sudah begitu jalan, alah, ya begitu. Memang selalu begitu. Sudahlah, pokoknya itu kalau orang tidak punya agama, dia tidak perhatian dengan agama, jangan pernah berharap. Jangan pernah berharap. Kalau Anda ingin berharap, didiklah umat ini dengan agama. Dia akan bertanggung jawab dengan Allah Ta'ala. Kalau orang tidak punya agama itu, enggak ada tempat bertanggung jawab. Hanya konco-konco menungso itu aja bisa dibungkem, bisa dibayar. Yang penting bisa bayar. Tapi kalau bertanggung jawabnya dengan Allah Ta'ala, oh enggak bisa. Allah disuap, enggak bisa, disogok, enggak bisa. Sehingga yang berpikir, bagaimana dia betul-betul itu amanah seperti yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau betul-betul Anda ingin menginginkan orang itu baik, baiknya itu baik beneran, maka didiklah dia dengan agama. Selama Anda tidak pernah mau mendidik dengan agama, hanya tertipu janji-janji syaitan. Jangan Anda nyesal kalau selalu kecewa dengan janji-janji orang yang kampanye. Orang kampanye itu ya pokoknya hanya ngobrol janji aja. Marem-mareman melempar janji. Tapi sekedar janji. Adapun bukti bisa kemudian diteliti orang-orang yang mereka suka ini mengobrol janji. Wa idza ahada ghadara. Kalau dia membuat perjanjian kesepakatan maka dia khianat. Dia ghadir. Wa idza khasama fajara. Kalau dia sedang tengkar, ada khusumah, ada pertikaian, licik. Bersikap fajir, licik. Sehingga curang dalam berbuat. Tidak kesatria, tapi dia main licik. Ini adalah sifat-sifatnya orang-orang munafik. Wahada nifaq la yukhriju sahibahu minal Islam. Amalan-amalan nifaq di atas belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Orang yang melakukannya statusnya masih Muslim, tapi Muslim yang terjangkit penyakit nifaq atau Muslim fasik, Muslim yang fasik, yang dia terjangkit penyakit kefasikan, kemunafikan, atau dia ada cabang nifaq. Illa annahu minal kabair. Hanya penyakit nifak ini, perbuatan tadi masuk al-kabair, dosa-dosa besar. Kalau Tirmidhi, berkata al-imam at-Tirmidhi, beliau mengatakan makna hada inda ahlil ilmi, makna ini di kalangan ahlul ilmi, di kalangan para ulama, dikatakan dengan nifakul amali. Perbuatan-perbuatan di atas dia termasuk nifaq amali. Wa inna makana nifaqu takdzib ala ahdi Rasulullah. Dan sungguhnya kalau di zaman Nabi itu yang ada nifaq takdzib. Nifaq ya ini pendustaan, nifaq takdzib. Di zaman Nabi munafik yang ada rata-rata nifaqnya nifaq takdzib. Nifaq tulen. Nifaq tulen. Nifaq yang memang mereka nifaqnya i'tiqadi. Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya rata-rata mereka adalah munafik tulen, munafik murni. Di zaman kita ini nifaqnya rata-rata nifaq amali, selain nifaq i'tiqadi banyak. Hanya di zaman Nabi orang-orang munafik itu lebih banyak sembunyi-sembunyi dalam melontarkan atau mengeksenkan nifaknya itu lebih banyak sembunyi-sembunyi dan sering mengingkari di depan Nabi. Kalau di zaman kita ini nifaknya itu dinampakkan terang-terangan tanpa tedeng ngaling-ngaling sehingga eksennya eksen vulgar. Eksen vulgar sebagai orang-orang yang berbuat nifak. Vulgar. Ya ini penampilan yang betul-betul menunjukkan perbuatan tanpa tedeng ngaling-ngaling. Perbuatan yang menunjukkan tanpa tedeng ngaling-ngaling. Ini nifak. Ini yang di zaman sekarang kita ini. Ada mikir ikhwan? Ada pertanyaan tentang masalah nifak ini? Gak ada. Kalau gak ada kita cukupkan sekian kajian kita, ikhwan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan akan datang bidillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.